bisa bantum tilang ping pacecep plaza Bekasi anu boga wanasari sapeting asa sebulan ngantosan panutan sumping. Gante urang rek lana babarengan pageget-geget tarate candak di kalere di candak kasindaya Ibu Haji Sri Mustika Jaya di candak canda kasih indah layan hati hati tema ibu murni Mustika Jaya hati tema naik paling hari angga ngabdi melang keningan malura yang Sri Mukti Mustika Jaya hari anggang abdi malam hati hati tema palura damin Sri Jaya Mustika Jaya hati tete naik pale hari anggang abdi malam tadi tino tima kades wanasari hari Jaya, Pak Mati. Batam.